pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Sideralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 12 Mei 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Iliza didesak, segera bongkar pagar pasar Aceh. 29 kasus korupsi di Aceh, macet sejak 2010 hingga 2015. Pedofil akan dapat hukuman kebiri. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, anggota Komisi B DPRK Banda Aceh, Ismawardi mendesak Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal, segera menginstruksikan pembongkaran pagar pembatas di Pasar Aceh, sebab sebelumnya sudah sepakat dengan pedagang untuk membongkar. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Menurut Ismawardi, jika pembongkaran itu sudah menemukan kesepakatan, harus segera dilakukan. Apalagi, saat ini sudah mendekati bulan Ramadan, tentu mobilitas pembeli di Pasar Aceh akan semakin ramai. Dengan dibongkarnya pagar itu, maka pengunjung dapat masuk melalui jalan depan maupun lewat belakang atau pintu belakang Masjid Raya. Tentu, pembongkaran itu akan membawa keuntungan bagi pedagang terutama saat bulan puasa. Menurutnya, menunda pembongkaran sangat tidak beralasan sebab tidak memakan biaya yang besar jika hanya membongkar pagar. Sudarlun, sebanyak 29 kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian di Aceh ditemukan tidak berjalan alias macet. Padahal penyidik dari dua lembaga penegak hukum telah menetapkan beberapa tersangka dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi sejak 2007 hingga 2015. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Data itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, di kantor Mata Banda Aceh kemarin. Terhadap 29 kasus tersebut, Mata telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Supervisi Bidang KPK, Bareskrim, Kejagung, BPKP, dan BPK di Jakarta. Ia berharap Mabes Polri dan Kejagung agar memiliki database kasus-kasus macet di daerah sehingga mudah untuk mengawalnya. Sudarlun, pemerintah akan menertibkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku. BBC Indonesia melansir. Hukuman pokok berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. Setelah hukuman pokok, terdapat hukuman tambahan berupa kebiri, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku. Kebiri kimia yang bertujuan memusnahkan hasrat seksual terhadap seseorang secara fisik atau kimia bisa diberikan kepada pelaku pada waktu ia di dalam penjara atau sebelum keluar penjara. Ketika ditanya kapan hukuman tersebut mulai berlaku, Yasona mengatakan perpu masih harus disusun dan kemudian dikirim ke DPR untuk disetujui. Sudarlun, jalan lintas Payaate, Kecamatan Pasiraja menuju Megamat dilaporkan rusak parah akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat ini jalan yang sebelumnya bisa dilalui kendaraan roda 4 hanya bisa dilintasi pejalan kaki. Dari Tapak Tuan, Taufik Zas melaporkan. Jasmi Usri, salah seorang warga setempat menyebutkan, pasca kerusakan badan jalan lintas dimaksud, terpaksa harus melalui Kota Fajar dengan jarak tempuh 35 km. Sedangkan jika akses jalan tersebut bagus, warga Payaate hanya membutuhkan waktu 15 menit menuju Manggamat. Menurutnya, ada 4 titik longsor yang paling parah terjadi di lintasan desa Payaate, Pasiraja menuju Simpang 3 Klut Tengah tersebut. Kerusakan itu juga, menurutnya sempat diperbaiki secara sukarela oleh masyarakat sekitar. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah dan pimpinan Yayasan Karyawan Malaysia sepakat bersama-sama menjaga dan melestarikan naskah kuno di Aceh dan Malaysia. Karena ini adalah khazanah budaya yang tak ternilai harganya terutama bagi dunia Melayu. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Kesepakatan itu dicapai Selasa siang saat pihak Yayasan Karyawan Malaysia melakukan kunjungan resmi ke Gubernur Aceh yang diwakili dan diterima oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Aceh, Munawar Ajalil, di ruang kerjanya. Kunjungan delegasi YKM itu terkait dengan rencana peluncuran Karya Agung Aceh terbitan Yayasan Karyawan Malaysia. Penerbitan ini mereka namakan Karya Agung Melayu karena diterbitkan dalam versi yang sangat mewah dengan kualitas kertas yang lux. Sudarlun, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun di Kabupaten Aceh Barat dilaporkan mendapatkan aksi pencabulan oleh sejumlah pelaku yang merupakan bocah yang masih berusia di bawah umur. Dari Melabuh, Dedi Iskandar melaporkan. Akibatnya, sang bocah perempuan tersebut kini dilaporkan mengalami trauma setelah mendapatkan perlakuan dari sejumlah pelaku yang berjumlah 4 orang. Mirisnya, semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini masing-masing berusia 7, 8, serta 9 tahun dan disebut-sebut merupakan teman dan saudara korban. Aksi bejat sejumlah pelaku terhadap korban itu terjadi pada akhir 2015 lalu ketika korban sedang mandi di sungai di desa tempat korban tinggal. Aksi itu baru diceritakan korban sekitar 2 hari lalu kepada orang tuanya. Bahkan sang orang tua yang tidak disebutkan namanya ini langsung membuat pengaduan kepada aparat kepolisian terdekat. Sudarlun, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat menegur keras Yayasan Margasatwa Taman Sari selaku pengelola Kebun Binatang Bandung terkait matinya Yani, Gajah Sumatera. Kompas.com melansir. Kepala BBKA SDA Silvana Ratina menilai kematian Yani merupakan keteledoran dari pihak pengelola yang terkesan melakukan pembiaran terhadap kondisi kesehatan Yani yang telah kritis. Silvana menyayangkan sikap pengelola yang tidak memberikan informasi kepada pihak BBKSDA. Padahal, sebulan sebelumnya, para petugas telah diberikan pelatihan satwa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 12 Mei 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudaralun, wassalam.